Sampai kapan kita akan berantem terus-menerus? Sampai kapan kita akan berbantah-bantahan? Sampai kapan? Sampai kapan? Sudahlah. Sudah masanya kita bersatu kaum muslimin. Jangan saling salah menyalahkan. Kita bersatu padu. Sudah semuanya benar. Semuanya enggak ada yang salah. Mari kita bersatu, mari kita bergandeng tangan agar Islam ini kuat. Indah apa enggak indah? Hah? Indah toh? Masya Allah indahnya. Masya Allah. Setiap orang awam akan tertipu. Akan merasa, duhai, Ustadz ini betapa hatinya sangat baik. Sungguh betapa sopannya, betapa lembutnya, betapa-betapa. Semuanya terbuai dengan rayuan gombal. Padahal itu yang dibungkus dalam kata-kata tadi maknanya, enggak perlu amar ma'ruf nahi munkar. Jangan nurut sama Allah ketika Allah menyatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangan. Jangan nurut dengan ucapan Nabi ketika memerintahkan untuk man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Setiap orang yang melihat kemunkaran rubahlah dengan tangannya. Jangan nurut, jangan nyalahkan orang lain. Biarkan saja yang mungkar-mungkar, jangan kamu salahkan. Yang menyimpang sufi, mu'tazilah, ahlul kalam, para teroris, segala macam khawarij, jangan disalahkan. Semuanya benar. Lihat ya. Zukhruf al-qawli gururah. Kata-katanya indah, ternyata sungguh menipu. Wallah, dengan kalimat tadi yang kelihatannya indah, itu berarti mengubur amar ma'ruf nahi munkar. Betul-betul dikubur, habis. Tidak tersisa. Setiap orang yang menyatakan itu bid'ah akan ditegur. Kamu gak dengar kajian kemarin dari Syekh Fulan, Ustaz Fulan, yang menyatakan kita tidak perlu salah menyalahkan. Setiap kamu menyatakan bahwa itu syirik, kamu akan ditegur lagi dan terus begitu. Nasallahu salam wal afiyah. Wa rasulullah hidayah lana walahum wa li jami'il muslimin.